بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita masih pada penjelasan berhubungan dengan batilnya pemahaman mu'attilah. Yang istilah mu'attilah ini mencakup semua kelompok fanatiklah yang menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara keseluruhan ataukah sebagian. Jadi dinamakan apa tadi? Namanya apa? Maulana Mu'attilah. Tayyib. Dan kemarin kita telah membaca sisi yang kelima yang menunjukkan tentang batilnya manhaj tersebut, manhaj ahli ta'til. Namun dengan kita ajukan kepada mereka beberapa pertanyaan, Tayyib, untuk menggiring mereka khanifillah kepada apa? Kepada yang hak. Dan juga untuk menunjukkan tentang kerancuan serta kontradiksi yang ada pada mereka. Secara ringkas bagaimana? Tuan, ringkasnya bagaimana? Sisi yang kelima. Baik. Nah, kemarin Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ikhwan memberikan contoh dan kita ajukan 7 pertanyaan kepada mu'attil berhubungan keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Yang setiap muslim yang fitrahnya masih benar, khalifah tentu akan menjawab dengan benar. Seperti ketika ditanya, apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Tentu jawabannya tidak. Demikian pula ketika ditanya, apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya SAW? Tentunya jawabannya tidak. Karena setiap muslim mesti meyakini Allah lebih tahu tentang dirinya, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Demikian pula, apakah yang dikhabarkan oleh Allah dan dikhabarkan oleh Rasul SAW itu sesuatu yang hak? Tentu dia akan menjawab apa? Apa yang akan dia jawab? Indahnya Iqbal. Seorang mu'attil ditanya, apakah yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu sesuatu yang hak? Tentu jawabannya iya, mesti iya. Dan ketika ditanya, apakah ada yang lebih fasih dan lebih terang perkataannya daripada Allah? Tentu jawabannya apa? Kasha. Tidak ada. Dan adakah yang lebih fasih dari Rasul SAW dalam merangkan kalam Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Kalau engkau telah meyakini ini semua, kenapa engkau tidak berani untuk menetapkan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya secara hakiki? Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasul SAW untuk Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Bukankah ini lebih selamat? Ketika engkau ditanya kelak di hari kiamat, daripada engkau mendatangkan makna-makna yang lain yang menyelisih zahir. Taim. Dan kemarin kita baca sisi yang keenam bahwasanya ahlu ta'til memiliki kelaziman yang batil. Dan kelaziman yang batil menunjukkan Nah, batilnya perkara tersebut. Kita baru mengambil satu kelaziman, apa itu Rifi? Kenapa? Bahwasanya ahlu taktil tidaklah menolak nas-nas atau memalingkan nas dari tauhidnya kecuali dikarenakan mereka telah berkeyakinan terlebih dahulu bahwa nas tersebut melazimkan adanya tasybih, dan keyakinan ini keyakinan kufur. Baik, sekarang kita baca sisi yang kedua. Tsaniyan, أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. Bahwasanya kitabullah yang Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi manusia, wasyifa'an lima fi sudur, dan sebagai penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dada, wa nuran mubina, dan cahaya yang jelas, wa furqanan bainal haqqi wal batil, dan pembeda antara hak dan batil. Nah, kitabullah yang sifatnya seperti ini ternyata lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal 'ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatih. Ternyata menurut keyakinan mereka tidaklah Allah menjelaskan di dalam kitabnya tersebut hal-hal yang wajib atas hamba untuk diyakini berhubungan dengan asma' wa sifat. Wa innama ja'ala dhalika muwakkalan ila uqulihim, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara keyakinan tentang asma wa sifat itu diserahkan kepada akal-akal mereka. Wa yuthbituna lillahi ma yasha'un, dan mereka boleh menetapkan bagi Allah apa yang mereka kehendaki. Wa yunkiruna ma la yuridun, dan mereka boleh mengingkari apa yang tidak mereka inginkan. Yang seperti ini benar atau salah? Indah Umar. Salah, jelas kebatilannya. Wa hadza dhahirul butlan, dan ini sangat jelas kebatilannya. Nah, ini konsekuensi yang kedua manhaj ahli ta'til al-khalifillah. Intinya apa? Poin yang kedua ini bahwasanya manhaj ahli ta'til nah melazimkan bahwa kitabullah yang Allah turunkan sebagai penjelas ternyata tidak menjelaskan tentang keyakinan asma wa sifat. Naam. Dan tentang asma wa sifat menurut mereka diserahkan kepada akal. Nah, tentunya ini adalah keyakinan yang sangat batin. Itu ringkasnya. Salisan, yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin wa ashabahu wa salafal ummati wa a'immatiha kanu qasirina aw muqassirina fi ma'rifati wa tabiyyini ma yajibu lillahi ta'ala fi sifat aw yamtani'u 'alayhi aw yajuz idh lam yarid anhum harfun wahidun fi ma dhahaba ilayhi ahlu ta'til fi sifatillahi ta'ala wa sammahu ta'wilan. Konsekuensi yang ketiga, Menurut mereka berarti ikhwani fillah bahwasanya Nabi dan khulafaur rasyidin serta para sahabat dan salaful ummah, mereka orang-orang yang kurang pengetahuannya dan kurang dalam menjelaskan tentang apa-apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifat, dan apa-apa yang terlarang bagi Allah dan apa-apa yang mungkin bagi Allah. Sebab tidak datang dari mereka sama sekali satu huruf pun yang apa? Yang ahlu ta'til meyakininya, yang dikenal dengan istilah ta'wil. Jadi maksudnya apa ikhwan fillah? Poin yang ketiga, berarti mereka menuduh Nabi dan salafus saleh yang adalah orang-orang yang tidak paham tentang asma wa sifat dan juga tidak menerangkan tentang asma wa sifat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan ta'wil. Itu ini. Wahina idin, ima an yakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful ummati wa a'immatuha qasirina li jahlihim bidzalik wa 'ajzihim 'an ma'rifati aw muqassirina li 'adami bayanihim lil ummah wa kilal amrayni batil. Maka dengan demikian kemungkinannya Nabi dan para khulafa'ur rasyidin dan para salaf itu mereka jahil karena tidak mengetahui tentang apa sifat-sifat Allah yang benar, atau mereka apa, mereka menyepelekan sehingga tidak menerangkan kepada umat. Mana yang benar dari dua kemungkinan ini, Maulana? Hah? Tidak ada yang benar, kedua-duanya batil. Nah, berarti jelas batilnya pendapat mereka. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka menganggap Nabi dan para salaf itu apa? Kemungkinannya jahil atau apa? Orang yang tidak mau menerangkan. Paham? Kalau seandainya yang dibawa oleh ahlu ta'til itu benar, tentu Nabi akan menjelaskan dan para salaf juga akan menjelaskan. Itu intinya. Rabi'an, anna kalamallahi wa rasulihi laysa marja'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahli ma ja'at bihi syara'i. Nah, di sini ada kekeliruan. Tulis sawabuhu min ahammi, bukan ahli. Min ahammi, di situ ahlun diganti lamnya itu diganti mim, min ahammi. Paham? Yang keliru paham? Yang punya kitab dibetulkan. Baik, di situ sudah ada angka 2 itu yang di situ yang disalahkan itu. Nah, yang benar ahami. Berarti kita ulangi. Anna kalamallahi wa rasulihi laisa marja'an linnasi fi ma ya'taqiduna fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'u fal huwa zubdatur risalah. Konsekuensi yang keempat, bahwasanya kalamullah dan kalam rasulnya bukanlah menjadi marja', menjadi apa? Sumber hukum bagi manusia pada hal-hal yang mereka yakini berhubungan dengan Rabb mereka. Padahal pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat dan nama-namanya merupakan perkara yang paling penting yang syariat ini datang dengannya. Bahkan ini merupakan zubdatur risalah, merupakan inti dari apa? Risalah yang Allah utus para rasul. Fa innamal marja'u tilkal 'uqul al-muqtaribah al-mutanaqidah wa ma khalaqaha. Nah, dan hanyalah yang menjadi maraji', menjadi sumber dalam permasalahan sifat-sifat Allah adalah akal-akal yang senantiasa guncang dan saling bertentangan, dan apa-apa yang menyelisihi dalilnya. Wa ma khalafaha, dan apa-apa yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Jadi yang menjadi sumber adalah akal, dan apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ini jelas konsekuensi yang batin. Keempat ini maksudnya paham? Yaitu intinya apa, ikhwan fillah? Mazhab ahli ta'til berarti konsekuensinya bahwasanya kalam Allah dan kalam Rasulnya bukan menjadi rujukan bagi manusia dalam asma wa sifat, tapi rujukannya adalah akal. Tentunya ini keyakinan yang batin. Fasabiluhu at-takdzibu in wajadu ila dzalika sabila. Aw at-tahrif alladhi yusammunahu ta'wilan in lam yatamakkanu min takdzibi. Maka jalan mereka untuk menolak Al-Quran dan Sunnah adalah dengan mendustakannya kalau mereka mendapati jalan untuk mendustakannya, atau dengan memalingkan menuju makna yang lain yang mereka namakan dengan takwil apabila mereka tidak mampu untuk mendustakannya. Ini khamisan, konsekuensi yang kelima. Annahu yalzamu minhu jawazu nafsi ma athbathahu Allah wa rasul. Nah, yang kelima bahwasanya melazimkan dari seorang ahli takdir itu pembolehan untuk menolak apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Taib, ini konsekuensinya. Fayaqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuk innahu la yaji. Maka dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'a rabbuk. Di sini Allah menetapkan apa? Ahmad. Menetapkan sifat maji. Kemudian mu'attil mengatakan apa? Innahu la yaji, sungguhnya Allah tidak datang. Nah, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Dan pada hadis ini tentang sifat apa? Adin. Sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia. Kemudian seorang mu'atil mengatakan innahu la yanzil, sebenarnya Allah tidak turun. Naam. Li'anna isnadal maji'i wa nuzul ila Allahi majazun indahum. Dikarenakan penyandaran maji' dan nuzul kepada Allah adalah majaz di sisi mereka. Wa adharul alamatil majasi indal qa'ilina bihi sihhatu nafyih. Dan alamat yang paling nampak untuk majas di sisi orang-orang yang menetapkannya adalah apa? Benarnya ketika ditiadakan. Ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan usul. Pokoknya apa, ikhwani fillah? Alamat yang paling gampang, paling nampak bahwasanya itu majas, kita katakan berarti boleh na'am ditiadakan. Ketika Allah mengatakan dan Allah datang, maka maknanya tidak datang. Allah turun ke langit dunia, Allah tidak turun ke langit dunia. Ini menurut ahli ta'til. Tentu yang seperti ini sangat apa? Sangat batil. Sangat batil. Wa nabiyyu ma athbathahu Allahu wa rasuluhu min afdalil batil. Dan menolak apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan merupakan perkara yang paling batil. Wala yumkinul infikaku anhu bita'wilihi ila amri. Dan tidak mungkin untuk bisa apa, berlepas diri dari penolakan itu dengan menakwilkan kepada perkara Allah. Dan datang perkara Allah, kemudian turun perkara Allah, atau turun perintah Allah, datang perintah Allah. Ini alasan mereka bahwasanya wajah Arabu maksudnya perintah Allah. Nah, tidak mungkin seseorang mentakwilkan itu. Kenapa? Li'annahu laysa fis siyaqi ma yadullu dzalik. Dikarenakan dalam konteks ayat tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Karena jelas-jelas dalam ayat waja'a rabbuk dan dalam hadis yang zilu rabbuna. Berarti kesimpulan yang kelima, kelaziman batil mereka yaitu apa? Bahwasanya ahlu ta'til, nah, prinsip mereka melazimkan bolehnya seorang menolak apa-apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Tsumma inna min ahli ta'til man tarada qa'idatahu fi jami'is sifat aw ta'adda ila al-asma'i aydha. Kemudian di antara ahli ta'til ada 6 orang-orang yang memukul rata kaidahnya, Ibnu. Jadi kaidahnya diratakan, jadi menolak semuanya. Sampai-sampai apa melampaui batas untuk menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga Allah itu tidak ada nama, tidak ada sifat. Maka sebagaimana dikatakan oleh salaf kita bahwasanya Mu'attilah yang seperti ini beribadah kepada apa? Beribadah kepada apa, Umar? Yang menolak semua nama dan semua sifat, berarti hakikatnya mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Naam ya'buduna adaman, beribadah pada sesuatu yang tidak ada. Wa minhum man tanaqadha fa athbata ba'dhas sifati duna ba'din, sebagian mereka lagi ada golongan yang tanaqad, yaitu yang saling bertolak belakang pemikirannya. Kenapa? Karena menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Ini tentunya bertolak belakang. Kalau Asy'ariyah, seperti Asy'ariyah yang paling banyak dianut di negeri kita. Wal Maturidiyah, demikian pula Maturidiyah. Naam. Taim. Pengikut dari Mansur Al-Maturidi, Abil Mansur Al-Maturidi. Kalau Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, walaupun beliau di akhir hidupnya ikhwani fillah telah taubat dari pemahaman tersebut. Karena sempat Abul Hasan ini berpindah-pindah dari akidah satu ke akidah yang lain. Dan alhamdulillah Allah berikan taufik di akhir hidupnya ikhwani fillah sehingga bertobat dari pemahaman tersebut dan kembali ke manhaj ahli sunnah. Sehingga mengarang kitab Na'am yang membeberkan ikhwani fillah tentang apa? Batilnya manhaj Syiah dulu sebagai bentuk rujuk dia. Dan ini seharusnya seorang yang rujuk dengan jujur ikhwani fillah, dia berusaha untuk menerangkan kebatilan-kebatilan yang dulu dianut sebagai bentuk bara'ah. Dulu mengarang al-ibanah fi usulid diyanah. Untuk apa? Untuk mengingkari manhaj Syiah yang dulu. Tapi karena sudah terlanjur tersebar, nisbah ini tetap dinisbahkan kepada dia. Inilah bahayanya kalau seorang apa menyebarkan sesuatu yang batil. Sudah bertobat pun ikhwani fillah tetap ada orang-orang yang mengikuti kebatilannya. Tayyib. Nah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka yang paling apa banyak tanakutnya, paling banyak kerancuan, ketidaksinkronan. Kenapa? Karena asbatu ma asbatuhu bihujjatin anal aqla yadullu dari yadullu alaih. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan dengan alasan bahwasanya akal menunjukkan hal tersebut. Wa nafau ma nafauhu bihujjatin anal aqla yanfihi aw la yadullu alaih. Dan mereka menolak atau meniadakan apa-apa yang mereka tiadakan dengan alasan bahwasanya akal menolak. Nah, tayyib, atau akal tidak menunjukkan tentang tetapnya hal tersebut. Alasannya itu. Maka caranya mudah untuk Asy'ariyah ikhwan fillah. Fa naqulu lahum tayyib. Maka kita katakan kepada mereka, nafyukum lima nafaitumuhu bihujjatin annal aqla la yadullu alaih yumkinu itsbatuhu bitariqil aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bidalilis sam'i. Kita katakan bahwasanya penafian kalian terhadap sifat-sifat yang kalian nafikan dengan alasan akal tidak menunjukkannya mungkin juga untuk ditetapkan dengan jalan akal sebagaimana kalian telah menetapkan pada sifat-sifat yang kalian tetapkan. Nah, sebagaimana hal tersebut telah tetap dengan dalil sam'i. Jadi apa kita katakan, yang kalian tiadakan itu sebenarnya juga bisa ditetapkan dengan akal sebagaimana kalian tempuh. Nah, misalnya, misalnya dari contohnya, annahum asbatu sifat al-iradah wa nafau sifat al-rahmah. Mereka menetapkan sifat iradah dan meniadakan sifat rahmah. Kayak asbatu sifat al-iradah li dalalati sam'i wal aqli 'alaiha. Mereka menetapkan sifat iradah karena apa? Dalil sam'i dan aqli. Amma sama' faminhu qawluhu ta'ala walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ini tentang sifat iradah. Taim. Dan mereka ikhwani fillah menjadikan dalil sama hanya mengikut saja, mengikut dalil akli. Berbeda dengan ahli sunnah. Wa amal aql fa inna ikhtilafa al-makhluqati wa takhsisa ba'daha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'ala al-iradah. Taim. Adapun secara akal, menurut mereka, sebenarnya perbedaan makhluk-makhluk dan kekhususan sebagian makhluk dengan sesuatu yang khusus berupa zat yang khusus, sifat yang khusus, ini dalil yang menunjukkan tentang adanya iroda, adanya kehendak Allah. Ada makhluk, ada yang namanya gajah, ada yang namanya semut, ada yang namanya nampil. Nah, menunjukkan apa beda-beda ini? Ya tidak. Antum sama semut beda, ya tidak. Nah, menunjukkan adanya iradah. Allah menghendaki semut itu diciptakan kecil. Gajah itu Allah kehendaki memiliki tubuh yang besar. Menunjukkan adanya iradah, adanya kehendak bagi Allah. Ini alasan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, wa nafa rahmah, dan mereka meniadakan sifat rahmah. Kenapa? Li'annaha tastalzimu layyinir rahim wa riqqatahu lil marhum. Menurut mereka, karena sifat rahmah, sifat kasih sayang itu melazimkan apa? Melazimkan kelemahan zat yang merahmati. Dan apa? Melazimkan apa? Riqqah terhadap yang dirahmati, yaitu melazimkan, kalau tadi melazimkan lemahnya zat yang merahmati, juga melazimkan ketundukan terhadap yang dirahmati. Belas kasih menunjukkan apa? Lebih rendah dari yang dirahmati menurut mereka. Wa hadha muhalun fi haqqillah ta'ala. Menurut orang-orang Asy'ariyah, ini muhal, enggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah kok lemah, kemudian apa punya kasih sayang kepada marhum. Ini alasan akalnya. Padahal kalau mereka mau menetapkan sesuai dengan ahli sunnah, tetapkan bahwasanya rahmat kasih sayang tersebut, kasih sayang yang tidak melazimkan kelemahan, ya tidak. Banyak manusia pun ada yang mengasihi tanpa ada kelemahan padanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalul adillati as-sam'iyyah al-muthbitah lirahmah ila al-fi'l. Dan mereka mentakwilkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang menetapkan rahmah kepada perbuatan. Yaitu apa? Pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Au iradatil fi'l, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Fafassaru ar-rahim bil mun'im au muridul in'am. Dan mereka menafsirkan ar-rahim dengan apa? Al-mun'im, yaitu zat yang memberikan nikmat, atau zat yang menginginkan untuk memberikan nikmat. Ini takwil mereka. Adapun jawabannya, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah, afanifillah, golongan yang apa? Yang tidak gentle, yang tidak apa? Yang tidak konsisten. Mereka mau menolak, tapi tidak tolak semua. Mau menetapkan, tapi tidak menetapkan semua. Jadi sebagian mereka tolak, sebagian mereka tetapkan. Ini yang menjadikan mereka dikecam dari banyak pihak. Orang-orang mu'antilah menyerang mereka. Kalian itu mukhannas, kalian itu banci. Nah, kenapa banci? Karena tidak berani. Tidak berani apa? Langsung menolak semuanya. Ini loh kayak kami tolak, tolak semuanya. Nah, menurut mereka. Dari kalangan ahli sunnah, mereka pun apa? Dicela. Kenapa? Karena Nah, tidak menerima dalil-dalil secara apa? Secara benar, sebagian diterima, sebagian ditolak. Nah, sehingga orang yang paling bingung sebenarnya ikhwan fillah orang siapa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun sisi bingungnya mereka kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.